الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرسه فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس قال سهل أدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له ثمرات من الليل فلما أكل سقطه إياه دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرسه أبو أسيد mengundang رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam walimah pernikahannya. Wakanat imratu yawmidin khadimahum wahiyal arus. Dan yang menjamu mereka pada saat itu adalah istrinya. Padahal dia pengantin. Menunjukkan bahwa pengantin juga bisa sekaligus menjamu, mempersilahkan orang-orang yang hadir. Barakallahu fikum. Qala sahal tadruna ma saqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat lahu tamaratun min al-layl. Kalian tahu apa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jamuan? Angkat lahu tamaratun min al-layl. Istrinya merendamkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurma dari sejak tadi malam. Barakallahu fikum. Biasa juga disebut dengan nabid. Baik, atau naqi'. Ini minuman barakallahu fikum memiliki kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Nabid ini kurma yang direndam dari sejak semalam. Kemudian di pagi harinya kita minum, ini memiliki barakallahu fikum manfaatan tersendiri dari sekedar kita langsung memakannya, mengonsumsi buah korma langsung, beda dengan apa kalau direndam semalaman. Barakallahu fikum, direndam semalaman dia akan memiliki kemanfaatan yang luar biasa. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa korma yang direndam itu yazidu fil quwwah. Dia menambah energi. Menambah tenaga. Barakallahu fikum. Ya mungkin pengetahuan sekarang setelah mereka meneliti mereka mengatakan bahwa akan keluar dari korma itu enzim khusus yang bermanfaat untuk tubuh kita. Barakallahu fikum. Akan beda kalau langsung dimakan dengan kalau dia direndam lebih dahulu. Baik. Angkat lahu tamaratin minal layli falamma akala saqathu iyah. Begitu Rasulullah SAW selesai makan, disedorkanlah minuman itu. Qala rahimahullah ta'ala, babun man tarakad da'wata faqad asallaha wa rasul. Bab siapa yang tidak memenuhi undangan, undangan mauli walimah lebih khusus karena beliau memberikan bab ini di kitabun nikah. Dan demikian juga undangan-undangan yang lainnya. Kalau memang tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang menghalangi kita, maka hendaknya kita memenuhi undangan tersebut. Barakallahu fikum. Siapa yang tidak memenuhinya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf, qala akhbarana Malik, an ibn Shihab, an al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة وغلا صلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimatul urs yang yudعى لها الأغنياء. Yang diundang padanya adalah hanya orang-orang kaya, wa yutrakul fuqara, dan tidak diundang para fuqara wal masyakin, tidak diundang. Padahal justru mereka-mereka inilah yang perlu diundang. Barakallahu fikum. Di antara mereka para fuqara, alhamdulillah kalau dalam sebulan dia makan daging, dia makan yang enak-enak, makan istimewa. Alhamdulillah kalau dia bisa makan. Makan pun ala kadarnya. Terkadang mereka hanya makan pakai garam dan minyak. Minyak goreng. Subhanallah. Tidak ada lauk. Cuma garam saja. Tambah sedikit minyak agar supaya terasa. Minyak bekas. Hal yang lain mungkin dia tidak bisa makan sama sekali. Yang seperti ini, semestinya orang-orang yang seperti ini yang diajak untuk makan, menikmati, barakallahu fikum, hidangan-hidangan enak. Hitung-hitung untuk menambah gizi mereka, mencukupi gizi mereka. Baik, sementara orang kaya, ya sudah terbiasa mereka dengan makanan-makanan itu. Bahkan boleh jadi sudah tidak lagi dia bisa memakannya. Maka sejelek-jelek makanan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walimah yang begini modelnya. Justru orang kaya yang dipanggil diundang dan orang-orang miskin tidak diundang. Berikutnya wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan. Baik. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Al-Ali an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana yaqulu syarru ta'am. Baik. Nampaknya ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tapi yang seperti ini hukumnya hukum marfu, karena untuk dikatakan ini haram, ini dosa dan seterusnya, tentunya tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum rafa. Barakallahu fiik. Baik, kita lewati kemarin. Ada kemarin di hadis berapa itu? Apa lapatnya? Terus amaran Nabi iadatil marid wa tibail janazah wa tashmitil adzi ayat wa bishai salamu ijabati da'i, termasuk ini barakallahu fikum perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nampaknya di sini adalah ucapan Abu Hurairah, tidaklah Abu Hurairah mengatakan yang seperti itu kecuali datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala babu man ajaba ila qura', bab man ajaba, siapa yang mendatangi tempat namanya qura, bisa berarti tempat, bisa juga berarti apa? Makanan, jenis makanan. Man najaba ila qura. Di sini kata al-hafidz bi dhammil kaf wa takhfif ar-ra, qura. Baik. Wa akhiru 'ain muhmalah huwa mustalaqus saq min ar-rijli wa min haddi ar-rusqi min al-yadi wa huwa min al-baqari wal ghanami bi manzilatil wadhif min al-furs wal ba'ir wa kila al-qura ma dun al-ka'b min ad-dawab. Qura di sini adalah kaki hewan bagian di bawahnya, lutut ke bawah yang tidak ada dagingnya. Paham barakallahu fikum. Waqala Ibnu Faris qura'u kulli syai' tarafuhu. Qura' dari segala sesuatunya adalah ujungnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, yang menunjukkan tentang tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau diajak makan makanan yang sederhana pun beliau memenuhinya. Karena tidak semua yang mengajak ini dalam kondisi berlimpah. Barakallahu fikum. Sementara mereka juga pengen mendapatkan keutamaan menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kondisi setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada yang kurang. Dan yang kurang pun tidak, barakallahu fikum, tidak terkurangi semangatnya untuk melakukan kebaikan. Tidak terkurangi semangatnya untuk melakukan kebaikan sehingga mereka tetap berlomba-lomba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diajak untuk menghadiri jamuan sederhana beliau tetap menghadiri. Bukan si fulan yang ngundang, berarti paling makanannya cuma ini kan roah atau tempe atau apa. Jangan, kalau kita diundang portal silakan. Apapun yang disajikan, alhamdulillah. Dengan kehadiran kita di undangannya itu membuat dia gembira. Dia senang. Maka kita mendapat pahala dari idkhalus surur alal muslim, memasukkan rasa gembira, rasa bahagia kepada saudara sesama muslim. Itu adalah keutamaan. Sebagaimana menakut-nakuti juga adalah dosa. Paham barakallahu fikum. Membuat takut, membuat panik. Barakallahu fikum. Misal orang yang pakai tongkat, sembunyikan tongkatnya misalnya, ada yang sembunyikan. Tuh bingung dia. Haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Atau orang yang pakai kacamata, kemudian disembunyikan kacamatanya. Panik dia, mana pakai kacamata ini? Apalagi dia begitu sangat tergantung dengan kacamatanya. Barakallahu fikum. Tidak boleh, walaupun cuma bagus hidup. Walaupun cuma bagus hidup. Karena di antara orang-orang ini bagus hidupnya kelewatan. Bagus hidup ya boleh. Sekali dalam kondisi batasan-batasan yang wajar, bukan baku sedu dalam kondisi bisa mencelakakan orang lain, membuat khawatir dan seterusnya. Baik. Qala lau du'idu qala rahimahullahu ta'ala haddatsana abdan عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى قراء لأجبت ولو أهدي إلي قراء لقبلت. بارك الله بكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي قراء لقبلت. Seandainya aku seandainya aku diajak untuk makan jamuan yang ya, menunya kurak. Barakallahu fikum. Maka aku akan menjawabnya, aku akan memenuhinya. Seandainya aku diajak untuk menyantap pura, ini ya sebenarnya kalau diolah sedemikian rupa juga ya enak juga. Ini kaki kambing, kikil, barakallahu, atau kaki sapi, kalau diolah sedemikian rupa juga, masya Allah. Lau du'itu ila qura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya qura'an la qabiltu. Seandainya aku diberi hadiah qura', yakni makanan, barakallahu fikum, yang dari kaki sapi atau kaki kambing atau kaki unta, la qabiltu, maka aku akan menerimanya. Jadi kalau kita diberi oleh seseorang tanpa tatallu', tanpa berharap-harap, tapi orang memberikan, alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mau, ya berikan lagi ke orang lain. Barakallahu fikum. Hadiahkan ulang ke orang lain. Kalau kita merasa cukup, apakah itu dalam bentuk duit atau barang-barang. Umar radhiyallahu taala anhu ketika diberi oleh Rasulullah SAW pemberian, kata Umar, ya Rasulullah, yatihi man huwa ahwaju ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikan itu ke orang yang lebih butuh dari aku. Baik. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau diberi pemberian-pemberian seperti ini tanpa meminta, tanpa berharap-harap, maka silakan ambil. Engkau mengambil manfaat daripadanya, kau belanjakan kebutuhan-kebutuhanmu. Atau kalau tidak, ya karena engkau memiliki dan berkecukupan, maka silakan kau berikan lagi ke orang lain. Engkau dapat pahala. Dan karena kalau engkau diberi kemudian menolak, kemudian orang itu memberikan ke orang lain, Anda dapat pahala sama sekali. Kan demikian. Anda tidak dapat pahala sama sekali. Tapi kalau engkau diberi kemudian engkau mengambilnya, menerimanya, itu sudah menjadi hakmu. Engkau boleh memanfaatkannya untuk dirimu, keluargamu, anak-anakmu. Atau kalau engkau tidak memanfaatkannya untuk dirimu, maka engkau akan mengimpakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau akan dapat pahala. Dua-duanya engkau dapat pahala. Barakallahu fikum. Pahala menerima dan kau impakan untuk anak istrimu, dan kalau tidak kau impakan untuk saudaramu yang lain. Barakallahu fikum. Walau uhdiya ila qura ilayya qura laqabiltu, seandainya aku diberi terima. Qala rahimallahu taala babu ijawati dai ila ursi wa ghairihi, bab memenuhi ajakan undangan untuk walimah, ila urs wa ghairihi, dan yang lainnya dari undangan-undangan, undangan akikah, undangan syukuran, atau ya sekedar undangan ngajak makan. Barakallahu fiik. Qala rahimallahu taala hadatsana Ali bin Abdullah bin Ibrahim qala hadatsana al-Hajjaj bin Muhammad qala qala ibn Jurayj akhbarani Musa ibn Uqbah Nafi' qala sami'tu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibu hadhihi ad-da'wata idza du'itum laha qala kana Abdullah ya'ti ad-da'wata fil 'ursi wa ghayr al-'ursi wa huwa sha'im Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata Rasulullah, ajibu hadhihi ad-da'wah. Hendaknya kalian memenuhi undangan-undangan ini, idza du'itum laha, kalau kalian diajak untuk mendatanginya. Qala kana Abdullah ya'ti ad-da'wata bil ursi wa ghairi ursi. Qala siapa? Nafi' berkata, kana Abdullah ya'ti ad-da'wata fil 'ursi wa ghairi al-'ursi. Akhirnya setelah itu Abdullah bin Umar senantiasa mendatangi undangan-undangan, apakah itu walimah atau yang lainnya, wa huwa shaim, dalam kondisi dia puasa pun tetap menghadirinya. Untuk apa? Untuk mendoakannya. Barakallahu fiik. Kan bukan cuma kita datang ke sana, kan mendoakan, barakallahu fiik. Kalau dia dalam kondisi puasa terserah apakah dia mau berbuka karena undangan itu atau tidak. Barakallahu fiik. Di sana ada riwayatan kata Al-Hafidz, da'a rajulun ila ta'am, seseorang mengajak untuk makan di rumahnya. Faqala rajul inni sha'im, maka seorang berkata, saya lagi puasa. Faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam, da'akum akhukum wa takallafa lak. Kalian sudah diajak dan dia sudah repot. Ya kan, kalau orang mau ngundang kan repot. Barakallahu fikum. Belanja dulu, masak dulu. Barakallahu fikum. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya mereka sudah persiapan. Semakin besar jamuan itu, semakin jauh-jauh hari persiapannya. Tidak dadakan. Barakallahu fikum. Maka orang berkata, saya puasa. Berkata Rasulullah SAW, da'akum akhukum wa takallafa lakum. Kalian sudah diundang oleh saudara kalian, tinggal makan. Dia sudah repot, dia sudah lelah, dia sudah banyak keluar uang. Aftir wa sum yawma makanahu insyi. Silakan berbuka, kau makan. Dan silakan ganti dengan hari yang lain kalau engkau pengen. Kata Al-Hafidz, fi isnadihi rawin dha'if lakinnahu tubi'. Sanadnya ada seorang rawi yang lemah, tapi sudah ada penyokongnya, ada mutaba'ahnya. Barakallahu fiik. Boleh jadi yartaqi ilal husn. Qala rahimahullahu taala, babu dhahabin nisa'i wasubyani lil arus, bab berangkatnya perempuan-perempuan dan anak-anak ke pengantin. Untuk mereka bergembira, berbahagia, barakallahu fikum, bersenang. Qala rahimahullahu taala, hadatsana Abdurrahman bin Mubarak wa hadatsana Abdul Warith wa hadatsana Abdul Aziz Nusuhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala abasara an-nabi sallallahu alaihi wasallam nisaan wa subyanan muqbilina min ursin faqama mumtannan faqala allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Anas bin Malik mengatakan abasara an-nabi sallallahu alaihi wasallam nisaan wa subyanan muqbilina min arus. Abu Sarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nisaan wa subyanan muqbilina min arus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perempuan-perempuan bersama dengan anak-anak mereka baru saja mendatangi mantenan. Faqala mumtannan barakallahu fikum faqama, maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegap sambil mengatakan, Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Ya Allah. Taib. Kemudian beliau mengatakan, antum, kalian inilah orang-orang yang termasuk yang paling aku cintai. Ini orang-orang Ansar. Barakallahu fiikum. Di riwayat yang lain dikatakan ini 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala babun hal yarju idza ra'a munkaran fid da'wah. Masyaallah indahnya tertib bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, direntet tentang wajibnya dengan dalil-dalil tentang wajibnya mendatangi walimah atau dakwah, undangan-undangan. Hal yarju idza ra'a munkaran fid da'wah. Nah, sekarang pertanyaan, apakah seorang boleh kembali atau tidak memenuhi undangan karena adanya kemungkaran dalam undangan tersebut atau acara tersebut? Wara'a Ibnu Mas'udin suratan fil baiti faraja'a. Ibnu Mas'ud melihat ada gambar bergantung di rumah. Kemudian beliau pun kembali, tidak jadi masuk. Wada'a Ibnu Umar Aba Ayyuba fara'a fil baiti sitran 'alal jidar, faqala Ibnu Umar galabana alaihi nisa faqala man kuntu akhsha alaihi falam akun akhsha alaihi wallahi la at'amu lakum ta'aman faraja. Da'a Ibnu Umar Aba Ayyuba fara'a fil baiti sitran 'alal jidar. Ibnu Umar mengundang Abu Ayyub untuk memakan, menyantap hidangan. Kemudian Abu Ayyub melihat di dalam rumah itu ada sitr, ada tabir, barakallahu alaikum, di dinding. Faqala Ibnu Umar galabana alaihin nisa, galabana alaihin nisa, kami dikalahkan oleh para perempuan sehingga mereka melakukan itu. Faqala man kuntu akhsha alaihi falam akun akhsha alaika, man kuntu akhsha alaihi falam akun akhsha alaika. Yani aku lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang engkau. Wallahi la at'amu lakum ta'aman faraja. Kemudian Abu Musa pun kembali. Barakallahu bikum. Kalau kita tengok lagi apa yang dimaksud, barakallahu bikum, sitr di jidar ini, apakah memang tidak diperbolehkan sama sekali atau bagaimana? Wallahu a'lam, kita tengok nanti insyaallah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an-Nafi' an-Qasim bin Muhammad an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarat anha ishtarat numruqatan fiha tasawir. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha memberi numruqah, yakni tabir, tirai atau semacam gorden begitu, fiha tasawir, padanya ada gambar. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal babi falam yadkhul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk dan dilihat ternyata tirai itu, gorden itu digantung di pintu. Ketika Rasul melihatnya, Rasulullah tidak masuk. Arabtu fi wajhil karah. Kata Aisyah, aku pun mendapati pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketidaksenangan atas itu. Faqultu ya Rasulullah atubu ila Allah wa ila rasulih madza adnabtu. Aku berkata, ya Rasulullah, aku tobat kepada Allah dan Rasulnya. Apa gerangan kesalahanku? Ini perlu barakallahu fikum ketika kita melihat sikap orang lain terhadap kita, jangan langsung menyalah-nyalahkan orang. Boleh jadi dia melihat dari kita sesuatu yang tidak pantas, yang kita tidak sadar kalau kita melakukannya. Kalau satu orang mungkin Anda masih bisa, barakallahu fikum, mengelak. Tapi kalau 4-5 orang, 7-8-10, semua sikapnya sama, tidak senang dengan Anda, oh, lebih Anda harus introspeksi diri, barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al-mu'minu mir'atu akhi. Mu'min itu adalah cermin saudaranya. Bagaimana dia? Ya sesuai dengan komentar saudara-saudaranya. Kalau orang mengatakan, oh ente bakhil, ente kikir, ente pelit. Kalau satu orang mungkin dia karena tidak pernah diberi. Ya kan begitu? Tidak pernah merasa diberi, kemudian komentar pelit ente. Tapi kalau semuanya mengatakan demikian, atau ente judes, ente terlalu ini, terlalu itu. Kalau sudah banyak yang mengatakannya, oh ente harus hati. Barakallahu bikum. Wallahul musta'an. Apa gerangan kesalahanku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ini kalau kita mau memperbaiki diri. Ya tentunya siapapun kita harus memperbaiki diri. Tapi kata Umar radhiyallahu taala anhu, rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seorang yang menyampaikan kepada kami kesalahan-kesalahan kami, aib-aib kami. Untuk apa? Untuk kita perbaiki diri. Bukan seperti orang-orang, siapa yang menyampaikan kepadanya kesalahan dan kekurangannya, justru dia balik memusuhi nyawa. Ini tidak betul. Tidak betul, barakallahu fikum. Semestinya kalau kita diberitahu kesalahan dan kekurangan kita, kan kita berterima kasih kepada orang itu. Boleh jadi kita tidak tahu, kita tidak sadar kesalahan kita, kekurangan kita. Kita bisa memperbaiki diri. Yang repot, ya kalau kita justru membenci dan menjadikan musuh orang-orang yang mengingatkan kita tentang kesalahan kita, kekurangan kita. Wah, ini parah. Berikutnya orang tidak akan lagi mau menasihati dia, mengingatkan dia. Barakallahu. Ketika dia diingatkan, berarti dia masih dicintai, masih ada perhatian. Kalau tidak lagi, orang-orang masih biar kok. Dia pokoknya ya pernah mau terima nasihat, biar. Ah, ini kalau sudah begini modelnya, kondisinya sudah tidak sehat lagi. Perkawanan dan pertemanan seperti ini modelnya, perkawanan dan pertemanan yang tidak sehat. Maka barakallahu fiik. Siapapun kita ada kekurangan, ya juga ada kelebihan masing-masingnya. Tidak bisa kita pungkiri. Maka saling mengingatkan itu adalah satu yang mesti. Barakallahu. Karena terkadang kita lalai, lupa. Kata orang saleh, terkadang lalai, terkadang lupa. Jadi tetap berusaha memperbaiki diri. Apa gerangan kesalahanku ya Rasulullah? Apakah Rasulullah mabalu hadhin numruk? Kenapa ini ada ini, tabir ini yang bergambar, bercorak? Atau ada gambarnya, gambar makhluk hidup? Alah, alat fakultu ishtaretu halaka li ta'ida li taq'uda alaiha wa tawassadaha. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asaba hadhil aswar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Qalat faqultu ishtaraytuha laka litaq'uda 'alayha wa tawassadaha. Untuk engkau duduk di atasnya, barakallahu, dan menjadikannya bantal. Berikutnya dijadikan begitu memang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, kelihatannya ada takdim wa ta'khir. Inna ashaba hadhihi suwar. Kata Rasulullah sallam, sesungguhnya ashab hadis suar, pemilik gambar ini yang melakukannya, yu'adzabuna yaumal qiyam, yang menggambar-gambar ini, dia akan diadab nanti di hari kiamat. Yuqalahum ahyu ma khalaqtum, dikatakan kepadanya, ahyu, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Waqala innal baita alladhi fihi suwar la tadkhulul malaikah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya rumah yang ada padanya gambar, malaikat tidak akan memasukinya. Baik, kita sama-sama subhanallah.